وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد yang di belakang tolong maju tuh. Nah, maju. Nah, Mukhirah Fadhal, antum gambarkan jeddah yang memiliki dua jalur hubungan dengan sang mayit. Nih, Fadhal, lihat. Sembarang. Yang lainnya kerjakan di buku tulis. Nanti satu-satu maju ke depan. Halaka halik an zaujah, anu tulis zaujah. Ab ibn dan jeddah. Ya, antum kerjakan itu. Dua. Halaka halik an zauj jeddah ibn dan ibn dan dadan ini tadi enggak ada abnya ya, yang nomor dua dada. Iya, nomor dua. Iya, ditulis semua kan, dua aja dulu. Aduh, anak gak hafal ini. Nomor satu tadi. Ya, Abu Bilal, Fadhal, yang keras. Ya, Zawjah, Ab, Ibn, Jaddah. Yang nomor dua. Zawj, Jaddah, Ibn, Ya, itu. Fadhal, dikerja. Ya Hasan, itu tulisan apa itu? Sampingnya Fatimah, tulisannya apa itu? Hafsa ya, tulisannya bukan kayak gitu. Ya, gak apa-apa. Ya, Sinden sebagai apa berarti itu? Ya, Ummul Ab. Kalau makin banyak nanti makin banyak PR-nya plus harta yang ditinggalkan oleh sang mayit sebanyak sekian miliar antum harus bagi. Ayo Fadhal. Kalau ngerjain itu enggak usah buka rumus. Harus hafalan tuh. Sudah semua? Abdul Wahur, sudah selesai? Belum. Selesai, sudah selesai ya? Ya, Fadal, nomor satu. Ya. Mikir, anak-anak mikir. Anak-anak duduk. Duduk sini ya, duduk sini. Duduk sini semua, sini. Ben. Ya, Om. Iya. Asal masalahnya berapa itu? 24. Iya. Apa dapat berapa itu? 6. Iben. Iya, taksib Om. 6. Sama-sama guys sini, hah? Ali sama. Siapa itu? Ibn Taksir. Iya, sama. Kalau yang masih salah berarti dipertanyakan. Harus belajar lagi. Abu Abdillah, sama antum? Hah? Ada jeda ya? Oh iya. Hah? Jeda, oh ya, ya sama sebetulnya, tinggal dia, ya, nah gitu, nggak dapat. Nomor 2, dapat sempurna. Iya, kamu, antum berapa? Hah? Antum berapa dapatnya? Abu Amar, antum ab dapat berapa? Ya, dapat 9 itu sebagai sepertiga, salah itu. Sepernam. Nomor 2. Ini sudah enggak usah ketawa. Abu Qatadah, fadal. Sini sama sini, ini nanti ini. Ini yang tengah sudah tadi, perwakilan. Udah ganti kunya tapi nggak undang-undang ini. Ya, zauj. Pakai bahasa Arab aja biar serasi. Sampingnya bahasa Arab, masa sampingnya bahasa Indonesia. Seperempat, tulisannya seperempat berapa? Itu bukan, kalau dari Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, kebalik. Bukan kiri ke kanan. Kebalik ya. Kiri ke kanan. Nah, ya gitu. Agak besar tulisannya. Zauj. Rumusannya kayak di atas itu, jadi gampang. Azot, superskornya, asal masalahnya yang di atas. Nah. Iban. Taksif itu ain. Atau ba panjang ke atas. Taksif. Hasil masalahnya berapa? Ya di ke atas, di atas itu. Garisnya itu di atasnya zauj. Di atasnya zauj itu garisnya. Hah? Zauj ibn jadda sama ya. Dapat 2 Hasan. Ada yang salah? Enggak sama ya di sini? Sama semua? Hah, sama semua. Abu Rofi sama antum? Apa enggak ngerjain? Ini rumus ketok ini, rumus keton kata orangnya. Kalian harus lebih paham. Hah? Iya, asal masalahnya 12. Kenapa 12? Hah? Oh, angkanya salah itu. 12. Iya. Tidak apa-apa. Namanya Arabindo. Ayib. Yang masih belum paham anda minta kejar ya. Harus paham. Kalau bisa les. Les sama Ikhwan yang sudah paham. Antum kasih uang enggak apa-apa. Asal semangat. Ini ilmu ini. Ilmu kalau semisal bisa dibayar dengan uang, orang rame-rame itu akan bayar itu. Iya kan? Kasih uang 1 juta sudah paham ilmu faraid. Enggak perlu belajar. Tapi namanya ilmu itu harus dipelajari. Butuh semangat dan keseriusan. Sekarang kita masuk ke mirasul banat. Kami Rasul Banat, pembahasan jad. Ini walhamdulillah telah kita sebutkan pembahasan kadar warisan yang didapatkan oleh jad sama dengan kadar warisan yang didapatkan oleh ab. Akan tapi dia tidak mendapatkan harta warisan bila mana terdapat ab. Dan kriteria jad siapa yang mendapatkan harta warisan atau termasuk dari ahli waris telah kita sebutkan dalam pembahasan Al-Qarabah. Mana di antara jad yang termasuk Dzawul Arham, mana di antara jad yang termasuk ahli waris. Sekarang kita masuk ke Mirasul Banat. Warisan yang didapatkan oleh Banat. Di sini tidak disebutkan Ibn. Di sini tidak disebutkan Ibn. Apa sebabnya? Nah, kenapa ibn tidak disebutkan? Ya, karena ibn Ahsan sebagai ahlu ta'sib yang baru dibahas di sini dari beberapa pembahasan adalah ahlu al-fard. Ahlul fard bukan ahlu ta'sib. Sehingga bila mana ahli warisnya adalah ibn, jelas pasti dia sebagai ahli ta'syib. Ibn tidak ada dikategorikan sebagai ahli al-fard. Berbeda dengan ab, ada kalanya sebagai ahli al-fard, ada kalanya sebagai ahli ta'syib dan fard, ada kalanya sebagai ahli al-fard. Kalau ibn ahli ta'syib secara mutlak. Miratul banat, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, miratul banat bi ta'syib faqat wa bil fard faqat. Mirasul banat ada dua macam. Macam yang pertama adalah dengan ta'syib saja. Yang kedua dengan fard saja tanpa ta'syib. Fayarithu bi ta'syib bi syarti an yakuna lil mayyit ibn. Al banat sebagai ahli ta'syib dengan satu syarat. Sang mayit memiliki ibn. Memiliki anak perempuan, anak laki-laki. Sehingga yang baru kita bahas adalah banat. Kalau banatul ibn belum. Kalau banatul ibn belum kita bahas. Pada poin tersendiri. Al-muhim banat sebagai ahli ta'syib dengan syarat ada ibn. Ada ibn. Tapi ta'syib di sini yang dikenal dengan istilah lizakari mislu hadzil untayain. Ta'syib akan tetapi pembagian anak laki-laki adalah seperti bagian dua kali anak perempuan. Ta'syib lizakari mislu hadzil untayain. Jadi kalau semisal contohnya halaka halik an ab wa bintun wa bintin wa ibn, ada tiga ahli waris, ab, ibn dan bint, maka ab mendapatkan berapa di sini? Hah? Berapa dapatnya? Ya, 1/6. Ibn dan banat keduanya sebagai ahli ta'syib. 1/6-nya berarti ab mendapatkan 1, sisa apa? Ya 5. Dibagi ke banat dan ibn. Tapi pembagiannya nanti yang banat, yang ibn 2 kali lipatnya banat. Sehingga hartanya nanti dibagi 3, kalau 2 orang, 2 bagian diberikan kepada ibn, 1 bagian diberikan kepada bint. Kalau semisal hartanya ada 6 juta, ab mendapatkan 1 juta, sisanya 5 juta. 5 juta dibagi 3, berapa? Nah, 2 bagian diberikan kepada ibn, dan banatnya diberikan 1 bagian. Karena pembagian ta'syib pada pembahasan al-bint dan ibn adalah ta'syib lizzakari mislu hadzil unsayayin. Tidak dibagi secara merata. Ini yang dituntunkan di dalam Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kadar warisan yang berbeda antara bint dan ibn. Fa yarithu bil fardhi bi syarti an la yakuna lil mayyit ibn. Banat sebagai ahli waris dengan kriteria ahlul fard dengan syarat sang mayit tidak memiliki ibn. Sang mayit tidak memiliki ibn. Jadi kalau semisal pembagiannya nanti ada ibn, ada bint. Contohnya soal yang kedua. Di bawahnya ibn itu bint. Antum sebutkan ta'syib. Nah, 7 itu nantinya bagi berdua. Hitung-hitungannya al-muhim belum dibahas. Dibahas pada pembahasan setelahnya. Alhamdulillah nanti 7 bagian itu mendapatkan bagian 1 bagian, ibnnya mendapatkan 2 bagian, 2 kali lipatnya bint. Lizzakari mislu hadzil unsayayin. lilwahidah anis walisintaini faaksar asulusan. Tadi kriterianya adalah albanat sebagai ahli fard dengan syarat sang bayi tidak memiliki ibn. Tapi berapa kadar fardnya albanat? Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan bila mana banat tersebut berjumlah satu orang anak perempuan, maka kadar fardnya adalah setengah. Anis setengah dari totalitas harta warisan sang mayit diberikan kepada bint, karena bint adalah putri tunggal satu-satunya sang mayit. Walisintaini fa'aksar, adapun apabila banat tersebut berjumlah dua orang atau tiga, maka kadar warisannya adalah as-sulusan, 2/3. Kadar warisan yang didapatkan oleh banat bila mana berjumlah dua orang atau lebih, 3, 4, 5, adalah 2/3 dari totalitas harta warisan sang mayit. Bisa difahami sampai sini? Dua per tiganya dari 12 berapa itu? Nah. Hah? 8. Ya. Sekarang contoh misal. Contoh misal. Antum tulis. Mana enggak pakai yang di sini. Halaka halik an zaujah, dua bint, ab, dan yang kedua. Halaka halik'an bint ibn jad dan zaujah. Yang ketiga, halaka halik'an om dan bint ab dan jaddah. Ya fadal, dikerjakan. Ya mulai asyik kan belajar faraid itu. Ayo. Kalau sekarang soalnya masih terlihat. Terkadang yang lupa rumus bisa buka. Nanti pembahasan berikutnya langsung maju, langsung anda sebutkan ahli warisnya. Bukunya ditinggal di bangku. Kayaknya lebih mudahan faraid kan daripada ilmu fisika. ilmu matematik tentang ik. Siapa ini? Royan, hapus itu, hapus semuanya. Hapus yang bersih ya. Angka panjangnya di angka 4 tepat. Nah, itu harus selesai. Jangan ribut, jangan ribut. Ayo, ayo, ayo. Nah, sudah. Ya, nomor satu. Yang tadi belum maju. Abu Amar, Fadol. Nomor satu. Nomor dua, Pak Junaid. Nah. Ayo, bismillah. Belum. Abinya Umar, udah nomor 2. Belum. Masih bingung. Nanti les. Arif Fadal. Oh ya, nanti dalam menyingkat waktu lo bisa ada 3 ya. Jadi sekali maju langsung 3. Ada yang gosip dulu lagi? Ayo ini. Fadal Arif ini, maju. Kalau bisa antum taklim modal ya. Jangan. Ini pakai spidol apa ini? Kalau spidol madrasah itu jangan. Ayo diam, diam, diam. Duduk, duduk. Duduk. Pakai tulisan Arab, 1/8, 8 bahasa Arabnya apa? Pakai tangan aja. Abu Amar sudah kah? Ayo fadal. Loh, nah kita udah diselesaikan tadi. Antum udah selesai belum itu arif itu? Belum. Belum. Kalau belum selesai bilang dari tadi. Mundur. Abu Ali. Bisa enggak nomor 2? Abu Talha itu. Yang sampingnya Abu Rafi. Nomor 2 fadal. Yang sudah selesai tinggal jadi tinggal plak-plak-plak gitu deh cepat. Ayo Abu Amar. Nomor 3, ngoraksinya nanti. Abu Zubair, nomor 3. Abu Ahmad Koko, nomor 3. Fadal. Nomor 3. Ayo cepat. Antum tulis yang dibuka antum sini enggak lama. Enggak pakai lama soalnya. Ya. Sekarang dikoreksi satu persatu. Ya, sip. Nomor satu zaujah, dua bint, ab dan asal masalahnya 24. Zaujah mendapatkan 1/8, bint 2/3, ab sebagai ahli taksib, mendapatkan bagian 1/6. Ada yang sama sama ini? Hah? Ya, sama semua. Iya. Ada yang beda? Hah? Iya, 2/2 berapa itu? 2/3-nya 24 berapa? Iya, 16 benar. Iya, benar ini. Yang salah berarti dipertanyakan. Dua puluh empat dibagi, oh ya benar itu. Iya. Salah itu aja itu. Kalau rumusnya benar. Tiganya jadi 4. Hah? Iya, ahlul fard dan ahli ta'sib. Iya, dapat bagian berapa dia? Iya, 1/6. 1 ditambah 1. Ya, Hasan. Yang benar itu. Jadi, ab ini dia mendapatkan 1/6 dulu. 1/6 dan ta'sib. Jadi, dia dapatnya 1 ditambah 1. Yang benar 1 ditambah 1. Itu yang benar itu. 1/6 dari 24. Ya, 4. Oh ya benar. Ya. Anak yang salah. Berarti lebih berapa? Hah? Lebih 3. Itu yang disilahkan di dalam ilmu faraid namanya aul. Ya, kalau semisal lebih 3. Itu yang disilahkan oleh para ulama ahli faraid dengan aul. Ya, kalau semisal ternyata lebih, tinggal ditulis lebihnya. Nah, asal masalahnya ditambah lebihnya, bagiannya tetap. Tidak ada perbedaan. Ini faedah. Jadi ab ini tidak lagi sebagai ahli ta'asib. Karena apa? Tidak ada sisa. Malah lebih hartanya. Sekarang yang nomor 2. Zaujah, bint, ibn, jadda, dan Ada yang sama kayak di sini? Hah? Iya. Zaujah, jadda, tidak apa-apa. Al-Muhim bisa dipahami. Hah? Ini salah ya? Hah? Yang enggak sama siapa yang enggak sama? Yang enggak sama siapa yang nomor 2? Abu Muhammad, fadhal antum maju. Nomor 2. Ya, azan aja dulu. Jad atau jadda tadi? Lihat perhatikan yang nomor 2. Bin dan Ibn mendapatkan ta'fif li zakari mithlu hazilun sayyain. Jad 1/6, um 1/6, zaujah 1/8. Asal masalahnya 24, 13, 4, 4, 3. Ya, Hasan. Sekarang yang nomor 3, um bint ab dan jaddah. Ini sama semua. Yang nomor 2 sama semua. Ya, kalau enggak sama berarti antum harus selesainya. Hah? Iya, itu nanti pembahasannya nanti. Al-muhim, antum kalau mau ngitung nanti 13 itu uangnya contohnya berapa? 24 juta. Itu 13 juta berarti pembagiannya sendiri nanti. Pembagiannya dibagi berapa itu? Bin 1, Ibn 2. Berarti dibagi berapa? Dibagi 3. Itu uangnya masing-masing nanti. Dibagi 3, Ibn 2, Bin 1. Masalah pembagiannya nanti masuk ke taksil dan tashih. Itu membahas khusus apabila ahli warisnya berjumlah lebih dari 2 orang. Bisa 3, ya, 4, 5. Itu pembahasannya khusus taksil dan tashih. Ini belum dibahas. Kemudian yang ketiga, bint ab dan jadda. Mendapatkan bagian 1/6. Bint mendapatkan bagian setengah. Ab mendapatkan bagian berapa itu? 1/6. Dan apa? Jadda 1/6. Itu 1/6 dan taksib. Kalau misalnya ada taksibnya. Hasil masalahnya 6, 1, 3, 1, 1. Enggak ada sisanya. San. Hah? Oh iya benar-benar. Jaddah enggak dapat karena ada Jadi yang 1 diberikan ke siapa? Ke Ab. Ya. 1 ditambah 1. Ab mendapatkan bagian 2. Ahli farb dan ahli ta'fid. Nah, yang keras coba, yang keras enggak jelas. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya enggak karena ada apa? Salah, ada apa? Ada even. Ya, San. Itu sudah dijawab. Hah? Jaddah pada sebagai ahli fard. Hah? Iya benar. Ya, perincian jad sama dengan ab persis. Sama. Ya. Sebagai ahli fard. Enggak apa-apa. Kalau ada ab baru enggak dapat. Kelihatannya sudah kelihatan ya pemanasannya. Tapi ini belum seberapa ternyata. Masih panjang. Kalau PR-nya kayaknya enggak usah, PR-nya mending dadakan besok. Jadi malam berikutnya PR-nya dadakan aja. Sebelum mulai langsung maju satu persatu, langsung kerjain. Jadi Anda minta PR-nya itu adalah menghafal rumus-rumus yang sudah kita sampaikan. Yang belum terlalu paham, Anda minta les tadi. Sering lihat, ya, dawa munawwar, sering lihat. Dan punya lisan yang tidak malu untuk bertanya. Yaitu rumus keberhasilan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.